Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا Alimna ta'wila wa faqihna fid din. Urzukna ya Rabbana fahman saliman li kitabika al-aziz wa inna ya Rabbana ala al-amali bihi wa akhsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an wa ma'ahabibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan tadabbur kita, tadabbur firman-firman Allah. Kita sudah sampai di surat Al-A'raf ayat 133. Akan tapi tadi ada catatan, ada yang kelewat satu ayat, yaitu ayat 126. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lama ja'atna rabban afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, 25 kelewatan katanya baru. Itu kisahnya waktu tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun, mereka tukang sihir dengan segala kejahatannya. Tapi dalam hatinya tidak ada kesombongan. Nabi menyebutkan kesombongan itulah yang menjadikan orang susah menerima hidayah. Dan sebab sombong ada di antaranya ilmu bisa menjadikan sebab orang sombong. Harta sombong, pangkat Fir'aun pangkatnya tinggi, susah tobat. Karena dia menjadi raja, bahkan sampai berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, mereka tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang diundang itu. Dalam hatinya tidak ada kesombongan. Maka di saat ia melemparkan benang-benang tipuan lalu menjadi ular. Ular khayalan, kemudian Sayyiduna Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular terbesar lalu memakan semua ular-ular khayalan tersebut. Tukang sihir itu tahu mana ular-ular buatan khayalan dan ular yang beneran. Jadi dianggap bahwasanya ular itu beneran, ularnya Sayyidina Musa alaihissalam, dan memakan ular-ular buatannya. Maka karena dia tidak ada kesombongan di dalam hatinya, begitu mudahnya lalu mengatakan, kami beriman. Langsung sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah kepada kebenaran. Nah, ini kuncinya adalah di saat tidak sombong. Fir'aun tidak terima, wong dia bagundal-bagundalnya kok tiba-tiba ternyata berbalik. Diancam, kamu berani sama Tuhan ya. Saya sebagai Tuhan, ini kata Fir'aun, berhak menghukummu karena kurang ajar padaku. Maka hukuman untukmu adalah disalib, dipotong tangan kanan, kaki kiri, si ala khilaf. Dipotong tangan kanan, sebagian sampai digantung nanti. Tapi iman mereka sudah sangat kuat. Mereka tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Mereka mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Aku tidak takut, wahai Fir'aun, dengan ancamanmu. Karena kamu Tuhan palsu, tidak akan punya surga, tidak akan punya neraka. Karena hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Wa ma tankimu minna, dan kamu tidak akan menghukum kami, illa an amanna bi ayati rabbina. Kecuali kami telah beriman dengan tanda kebesaran Allah yang Allah tampakkan kepada kami melalui tangannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu mukjizat. Lamma ja'atna, di saat kebenaran datang kepada kami, baru kamu membunuh kami. Hei Fir'aun, kami tidak pernah takut. Lalu orang-orang yang telah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Allah, memohon, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah. Nah ini, setelah orang masuk wilayah iman, dia harus bersabar. Akan ada godaan-godaan mengeluarkan kita dari iman. Maka mintalah dengan beriman sabar. Apalagi di akhir zaman yang dikatakan Nabi, orang berpegang kepada agama di akhir zaman seperti orang berpegang kepada bara. Panas. Banyak yang mengkritiki. Ada sesaat mengatakan kolot, sesaat mengatakan ketinggalan, sesaat mengatakan tidak akan bisa maju. Macam-macam orang berpegang agama di hari ini. Maka setelah beriman harus sabar. Godaan yang menjadikan seorang hamba keluar dari iman selalu ada dan ada dan ada. Sampai kapan? Sampai dia mau mati. Setan tidak akan pernah berhenti untuk mengeluarkan kita dari wilayah iman sampai kita itu mati nanti. Bahkan dalam sekarat pun dia datang. Ada dikisahkan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah suatu ketika ada kejadian sakit yang sangat-sangat, karena tidak ada tahu kematian yang sesungguhnya kecuali malaikat yang mencabut nyawa yang tahu jadwalnya. Yang lain tidak tahu. Dan rupanya iblis juga tahu Imam Ahmad ini kayaknya mau meninggal. Didatangilah Imam Ahmad. Tapi untuk membela akidah keimanan, tapi kenapa engkau ditalkin lah ram air di musim dingin? Karena mereka ingin mengeluarkan aku dari akidah yang aku yakini. Dan di saat aku merasa sakit parah, ternyata yang datang bukan mereka. Ada bosnya, yaitu setan datang kepadaku. Dan di saat setan-setan iblis datang kepadaku, engkau pun datang kepadaku. Engkau mentalkin ku la ilallah, aku ucapkan dengan hatiku. Akan tapi waktu aku mengucapkan dengan hatiku, aku mengucapkan seperti itu, tiba-tiba setan mengatakan, berkata setan, eh Ahmad ibn Hanbal, hebat kau. Sudah aku jerumuskan dari dahulu, tidak pernah berhasil. Sampai sekarang pun kau sudah berhasil, tidak bisa aku goda. Eh Imam Ahmad bin Hanbal, kau jempol, kau hebat, kata setan. Rupanya benar-benar kau imam besar, tidak pernah bisa aku goda. Kata Imam Ahmad, tidak. Aku menjawab iblis. Waktu iblis berkata, setan berkata, Imam Ahmad, kau sudah hebat menjadi seorang imam yang tidak bisa diganggu. Aku katakan kepada iblis, tidak. Selagi nyawa masih ada, engkau pasti akan menggodaku. Aku tidak mau tertipu dengan sanjunganmu. Tidak. Jadi kalau ngomong tidak itu ngomong ke iblis. Jadi sampai mau sakaratul maut pun ternyata iblis itu masih menggoda. Agar keluar dari iman, na'udzubillah. Tapi kalau ahli iman akan kuat yang sesungguhnya. Ahli iman yang sesungguhnya tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda. Nah, godaan-godaan zaman ini ada. Godaan ini ancaman akan dipotong tangan kanan lalu kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, potong ala khilafin, silang bin khilafin. Itu ancaman apa yang jelas. Tapi ada ancaman yang halus mengeluarkan dari iman. Dunia, pangkat. Kayak tadi diceritakan oleh Ustaz Abdul Aziz bagaimana orang tergoda dengan dunia. Yang semula adalah ahli iman, akan tapi ternyata imannya akan hilang begitu saja hanya karena dia mengejar dunia. Bukan ancaman mau dipotong tangan, tidak. Jadi beriman itu harus dengan kesabaran. Sampai kapan? Hatta ya'tiyatal yaqin. Sampai datang kepadamu kebenaran yang sesungguhnya. Itu apa? Mati dalam keadaan beriman. Husnul khotimah. Nah, pengikut Nabi Musa alaihissalam, dari kaum-kaum penyihir itu yang bertobat, setelah itu tahu bahwasanya godaan amat besar. Mau dipotong tangan. Kalau tidak kuat bisa langsung keluar dari iman. Godaannya besar, potong tangan, bayangin. Dan kalau Fir'aun itu ngancam, enggak main-main karena dia punya semuanya. Punya kekuatan waktu itu. Tapi lihat doanya langsung kepada Allah karena mereka adalah ahli iman. Rabbana afrih alaina sabro. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Lihat, kesabaran. Kalau sudah sabar, mati, selesai. Wa tawaffana muslimin. Matikan kami dalam keadaan iman. Yang ditakutkan oleh mereka, mereka itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Takut di saat dipotong tangan kanannya sakit, lalu sudah kapok Fir'aun ikut kamu. Enggak sabar lagi. Maka ini dihadirkan kisah ini oleh Allah, disebutkan di sini agar kita meniru. Minta pertolongan kepada Allah. Agar kita diberi kesabaran di dalam menjaga akidah. Sabar itu bukan sabar urusan potong tangan. Sabar yang paling berat adalah sabar dengan godaan yang menggiurkan. Dunia, kenikmatan, kehinaan di dunia yang dirasa nikmat. Karena dibubui oleh iblis. Maksiat-maksiatnya. Yang dikatakan oleh Allah, ala innal jannata huffat bil makarih. Wa innan nara huffat bis syahwat. Neraka itu dikumpuli, diliputi oleh segala syahwat. Pengen zina, pengen hidup seenaknya, dan seterusnya. Syahwat. Nah itulah godaan berat. Kalau nuruti maka akan terjerumus, masuk. Karena dipagari oleh syahwat-syahwat. Kalau kita terus masuk ke syahwat-syahwat kita yang tidak kita kontrol, masuklah ke neraka. Baik, ini ayat yang ketinggalan pada waktu itu. Kemudian kita masuk ayat selanjutnya, ayat 132. Fa'arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wadh-dhafadhi'a wad-dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ayat sebelumnya, pengikut Fir'aun ini berbeda dengan kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa dalam keadaan aman, akan tapi yang melawan Nabi Musa yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang menantang Nabi Musa sudah diberi peringatan oleh Allah. Jadi kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, di situ ada kaumnya Fir'aun yang mereka membangkang kepada Nabi Musa. Mereka sudah diberi oleh Allah peringatan-peringatan sebelum peringatan yang paling terakhir yaitu ditenggelamkan di Laut Merah. Ada peringatan agar beriman. Satu kampung ada 20 rumahnya pengikut Nabi Musa, 60 pengikut Fir'aun. Biarpun tempatnya itu diacak. Itu Taufan itu berjalan hanya mengambil rumahnya pengikut Fir'aun. Sudah begitu kok belum sadar itu. Kalau bukan karena keras kepalanya yang enggak sadar. Dikasih Taufan semacam itu. Jadi tempatnya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah keamanan dari kaum Bani Israel yang beriman, keamanan. Ini ada dua kisah yang luar biasa. Yang pertama adalah kisahnya pembangkang diberi oleh hukuman seperti itu ternyata pun tidak sadar. Yang satu lagi kisah umat Nabi yang dimanja benar. Pengikut Nabi Musa itu dimanja. Kaum Bani Israel itu dimanja. Pernah minta kepada Nabi Musa enggak tanggung-tanggung. Turunkan hidangan dari langit. Waduh, serem ini. Minta hidangan dari langit, malas kerja. Dikasih. Tapi memang mereka sebagai contoh, banyak di antara mereka sebagai contoh umat yang tidak bersyukur, sudah dikasih bukan tambah iman. Kurang ajarnya tetap. Minta lagi arinallaha jahratan, saya ingin lihat Allah Musa. Kalau minta itu enggak tanggung-tanggung. Ada sifat keras. Dikasih taufan, baik, enggak bertobat. Wal jarad. Dikasih belalang. Ia menghabiskan dedaunan. Semua sebab-sebab kehidupan mereka itu telah binasa oleh belalang-belalang. Enggak sadar juga. Wal qammal. Bukan qamlu. Kalau qamlu, al-qamlu itu adalah binatang kecil yang suka singgah di rambut kepalamu. Suka gigit. Itu al-qamlu namanya apa? Kutu. Kalau al-qammal itu adalah binatang yang kerjaannya masuk ke dalam urat-urat kayu. Masuk ke dalam. Jadi pepohonan itu, kemasukan itu langsung rusak. Jadi dikasih belalang agar rusak daunnya, habis. Baru ternyata dahan-dahannya, ranting-rantingnya kemasukan kummal tadi. Habislah sebab-sebab kehidupan. Si itu masih gak sadar. Wadhafadi kodok. Ada kodok. Jadi kalau buka tadi kayaknya masuk masak soya rasem. Dibuka jadi kodok. Ada kodoknya. Mau minum di gelas, kodok. Buka apapun, ada kodok. Wadam, darah. Air biasa. Air itu kalau diminum oleh pengikut Nabi Musa Bani Israel. Biasa. Tapi giliran pengikut Fir'aun yang membangkang, jadi darah. Sampai begitu kebingungan mereka untuk minum, bukan langsung beriman, tidak. Memang dasar keras kepala mereka. Kayak bosnya, kayak Fir'aun. Mereka tuh kalau pengen minum, memegang Bani Israel, suruh masukkan air ke dalam mulutnya, kemudian langsung suruh masukkan ke mulutnya. Karena kalau di mulutnya Bani Israel yang beriman, tidak akan jadi darah. Suruh masukkan, tapi di saat masuk ke mulutnya berubah jadi darah. Hukuman kayak begitu, bayangkan. Apakah menjadikan mereka tobat? Ini adalah hayatin mufassalat. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah kirim kepada mereka. Karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Agar dengan cobaan itu bisa kembali kepada Allah agar sadar. Pelajaran bagi kita. Kalau ada sesuatu yang menimpa kepada kita, kami ingat sebuah tempat, subhanallah. Kita yakin itu tempatnya orang soleh. Suatu ketika dia ada pelang begitu, pelang pondok begitu. Pelang pondok ternyata ada angin. Angin. Tiba-tiba yang dihabiskan pelangnya langsung roboh. Itu habis langsung dikumpulkan anak santrinya, diajak istighfar sebanyak-banyaknya. Beliau berkata apa? Tidak akan ada seperti itu kecuali karena dosa kita. Ayo istighfar wahai santriku semuanya. Diajak istighfar. Langsung ingat kepada Allah. Hanya urusan pelang roboh. Sebaik-baik orang tuh koreksi kayak begitu. Ada sakit sedikit, langsung kembali kepada Allah. Itu karena dosa kita. Ayo kita sadar. Lah kalau orang selalu ingat seperti itu, ya aman dia. Karena sudah sadar, ya oleh Allah enggak ada peringatan keduanya. Kalau jatahmu selamat, kemarin di Hikam Ibn Atta al-Sakandari kami hadir. Kalau memang jatahmu selamat, harus selamat. Cuman kadang untuk sampai kepada jatahmu itu ada dua model. Ada orang yang datang mengambil jatah kemuliaan dengan lataiful ihsan, dengan kasih sayang Allah. Dijadikan seorang hamba yang di saat diberi kekayaan bersyukur, banyak berderma, masya Allah. Sehingga masuk surga dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Lah kok kemudian ada orang kaya, padahal jatahnya dia di surga, kok enggak banyak syukur, kok tetap pelit. Maka kata Ibn Atlas, siqa ilaihi. Maka Allah, karena ini adalah jatahnya surga, cuman dia diberi kekayaan, tidak menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Ya akhirnya mau tidak mau, siqa ilaihi, karena Allah sudah memberikan jatah kepada dia, sudah tulis sebagai ahli surga. Siqa ilaihi, akan dikirim ke surga. Tapi apa? Bisalasil. Dengan rantai. Maksudnya apa? Ini hambaku ini harus masuk surga. Saya cinta hambaku ini harus di surga. Cuman saya beri kekayaan kok tidak banyak berderma. Oh yes. Akhirnya apa? Diberi oleh Allah. Dikasih sakit sebanyak-banyaknya. jeder, jeder, jeder. Baru Allah, Allah. Ah, berarti memang cara masuk surganya harus begitu. Tapi ujungnya kemana? Ke surga. Sekarang pilih mana? Anggap saja jatahmu surga, ayo. Di saat diberi kelebihan, tidaknya syukur. Jangan sampai ternyata diganti oleh Allah karena kita tidak bersyukur. Diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Selamat pada akhirnya memang. Ada model orang seperti itu. Dengan karunia, susah baik. Tapi dengan ujian, cepat tobat. Nah ini, diberi ujian pun gak sadar-sadar nasib buruk nih. Ujian yang dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih kodok tadi, kasih macam-macam. Enggak benar, enggak tobat-tobat. Fastakbaru. Mereka tetap sombong, enggak mau beriman kepada Nabi Musa. Wa kaunu qaumam mujrimin, memang mereka adalah kaum yang jahat. Bukan orang benar, bukan orang baik. Cuman anehnya mereka lihat ayat selanjutnya. Mereka tuh aneh. Walamma waqa'a alaihimu rijzu. Di saat terjadi kepada mereka ujian-ujian, bencana-bencana, musibah-musibah, mulai dari yang namanya taufan, kemudian belalang, kemudian nonol tadi apa itu, kemudian kodok segala macam. Setelah terjadi itu semuanya mukadimah ini sebelum ditenggelamkan di laut merah. Qalu, mereka berkata, ajib, ya Musa, wahai Musa. Datang kepada Nabi Musa. Utulana rabbaka bima ahida indak. Setiap ada kejadian, misalnya ada kodok, datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, doain kami. Nanti kalau sudah benar kodoknya hilang, aku iman kepadamu. Lain kasyafta anna rijza. Kalau memang engkau bisa menjadi sebab hilangnya bencana ini, lanu aminanna laka. Kami akan beriman kepadamu. Wala nursilanna maka, dan akan kami suruh, aku, kami lepas, kami bebaskan mereka-mereka. Bani Israel untuk beriman kepadamu. Syuf. Benar, didoain Nabi Musa, kodoknya hilang. Apakah tobat? Enggak. Balik lagi, dikirim lagi darah. Balik lagi. Falamma kashafna anhumur rijza. Tatkala kami Allah, tatkala Allah telah mengangkat bencana-bencana itu karena doanya Nabi Musa, ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun, kepada waktu yang sudah ditentukan bahwasanya kodok punya masa selesai, setelah selesai idza hum yankuthun, mereka berjanji nanti kalau sudah selesai lah ini, nanti kami beriman. Kalau memang musibah sudah hilang, kami beriman. Idza hum yankuthun, mereka ingkar janji. Sudah begitu ya sudah. Akhirnya apa? Mereka tambah ganas kepada Nabi Musa. Bahkan ingat pada adat yang lalu, tidak ada kebaikan, tidak ada bencana. Dalam ayat sebelumnya, idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi lana. Kalau memang kebaikan datang, memang itu jatah kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayaru bi Musa. Kalau mereka mendapatkan musibah, selalu sebabnya Musa ini. Kalau dapat musibah, sebabnya Musa. Selalu ngomong gitu. Karena mereka dasar keras kepala, enggak sadar-sadar ya sudah. Dan mereka semakin ganas ternyata. Di saat hilang bencana, mereka meyakini kalau Nabi Musa adalah sebab bencana. Mereka mengajar Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya sudah dipersiapkan lebih matang lagi. Dengan kekuatan yang lebih hebat lagi. Dikejarlah Nabi Musa alaihissalam. Rupanya kebetulan arah larinya Nabi Musa adalah tidak ada arah lain kecuali ke arah laut. Karena sudah dikepung sana sini. Memang mereka punya strategi juga dalam berperang. Kalau dikepung dari arah laut, dia akan keluar semakin jauh. Supaya dikepung di mana Nabi Musa dan kaumnya akan terpojok, terjepit, enggak bisa kemana-mana. Terus. Fantaqamna minhum fahraqnahum fil yam. Karena mereka sudah membangkang yang baik itu, maka kami hukum, lalu kami tenggelamkan mereka di laut. Mereka bi'annahum kadzdzabu biayatina. Mereka telah mendustakan tanda-tanda kebenaran yang Allah berikan melalui Nabi Musa. Wakanu anna ghafilin, dan mereka lalai, tidak mau peduli dengan kebenaran-kebenaran yang telah sampai. Nah ini. Jadi mereka sampai pengikut Nabi Musa sendiri pun juga enggak ada jalan dalam strategi perang, sudah enggak masuk mau kemana. Karena sudah kejepit. Ternyata kejepitnya mereka karena mereka ada ahli iman, semakin iman, semakin dekat kepada Allah. Mereka tidak pernah gentar. Nabi Musa tidak pernah gentar. Bahkan Nabi Musa mengatakan, bagaimana Musa ini semuanya? Kita punya Tuhan Allah. Gitu saja Nabi Musa. Kita punya Tuhan Allah yang tidak akan membiarkan kita. Mereka bingung sana melihat sana sini. Semakin dekat, semakin dekat. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan laut itu, memukulkan tongkatnya ke laut, dan terbelahlah laut terbagi dua. Dan air yang biasanya mengalir, tidak mengalir. Air yang biasanya itu bersambung dengan air, kalau ada air genangan ke genangan bertemu. Ternyata air, bahkan seperti tembok. Air menjadi keras. Seperti tembok, benteng yang Nabi Musa bisa berjalan. Terus. Dan sampai di sana, di ujung, Nabi Musa bukan memukulkan kayunya lagi agar tenggelam. Tidak, begitu saja berjalan. Kemudian air kembali seperti semula. Di saat pengikut Fir'aun ada di dalamnya, tenggelamlah Fir'aun. Dan mayat Fir'aun tidak diterima di laut dan tidak terima di darat. Laut pun enggak mau nerima mayatnya Fir'aun. Laut pun enggak mau nerima mayatnya Fir'aun, akhirnya terangkat itu mayat. Dan sampai saat ini dirawat. Untuk pelajaran bagi orang yang beriman, itulah Fir'aun yang katanya raja yang mengaku Tuhan, ternyata mengguluntung sana. Di Mesir sana. Nah, ada pelajaran besar lagi bahwasanya. Kaum Bani Israel yang mendengar kisah begitu, nanti ada di antara keturunan mereka yang membangkang juga pada akhirnya. Kisah-kisah ini tidak berarti bagi orang-orang yang memang hatinya keras. Kisah ini dibacakan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa yang beriman setelahnya. Akan tetapi mereka seperti tidak pernah mendengar kisah itu. Sehingga terjadi pembangkangan lagi setelah itu. Setelah aman, muncul pembangkangan. Bahkan sampai merubah pesan-pesan Nabi Musa alaihissalam. Merusak pesan-pesan Nabi Musa alaihissalam. Hingga sampai agama Yahudi saat itu, agama Nabi Musa sudah dirubah sehingga tentang keimanan pun berubah. Sampai datanglah nanti Nabi Isa alaihissalam. Baik, inilah kisah yang terjadi kepada pengikut-pengikut Fir'aun dan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ada sebab yang menjadikan orang susah menerima kebenaran adalah kesombongan. Waspadalah dengan kesombongan yang ada di dalam hati kita. Makanya kita juga tidak senang menghimbolah kalau pengajian dia pengajian saja. Bukan pengajiannya orang kaya, nanti orang melarat enggak boleh masuk di dalamnya. Mau mengaji kok main sombong-sombong. Anda dikemas. Hati-hati, masuk pengajian kalau dengan bahasa sombong, dengan gaya sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau hadir pengajian dengan ketawaduan, kita ingin dapatkan ilmu dari Allah. Maka yang tawadu akan diberi oleh Allah ilmu. Sombong, kemudian renungi apapun yang Anda miliki. Jabatan akan berakhir. Bahkan sebelum mati pun sudah diturunkan jabatan banyak. Keluar dari jabatan masuk surga, bukan masuk penjara yang enak, seperti itu. Keluar dari jabatan, Anda masuk surga. Maka kami selalu berpesan kepada pejabat-pejabat yang dengar, yang dekat dengan kami, ketahuilah menjabat itu boleh sekali. Akan tapi bagaimana sekali menjadi selamanya di akhirat nanti di surga. Gunakan jabatanmu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan kau jadikan jabatanmu hanya untuk mengumpulkan kekayaan atau kepentingan pribadimu sendiri yang hanya akan merepotkan dirimu melangkah menuju Allah. Yang diberi kekayaan, bersyukurlah kepada Allah. Gunakan kekayaanmu untuk kebaikan di jalan Allah. Yang dengan kebaikan yang kau lakukan dengan hartamu, bukan saja harta itu akan abadi nanti di akhirat, akan tapi ternyata janji Allah, hartamu bukan akan dilipat gandakan di dunia sebelum di akhirat. Ayo. Yang sering berderma di dunia ini, maka ketahuilah, untuk kebaikan, maka Allah akan jadikan dunia yang telah didermakan akan abadi, yang akan dibawa ke surga nanti. Dan ternyata yang tersisa di dunia akan dilipat gandakan, diganti oleh Allah. Dari yang diinfakkan diganti lebih banyak lagi, itu kan janji Allah. Kalau beriman kepada Allah. Maka syukurilah kekayaan itu, jangan menjadikan kekayaanmu itu sombong lalu jauh dari Allah. Kesehatanmu pun lihat. Orang ada sakit, siapapun dari kita pernah mengalami sakit. Hanya Fir'aun saja enggak pernah sakit, makanya ngaku jadi Tuhan. Katanya Fir'aun enggak pernah sakit. Fir'aun diuji oleh Allah enggak pernah sakit. Dan dalam ayat tersebut sebetulnya, ya, ayat tersebut, ada orang itu karena sombong di dalam hatinya itu meyakini kebenaran sebagai kebenaran, tapi ternyata belum bisa mengikuti. Dalam, kalau pada masa Nabi Abu Jahal, yakin Nabi Muhammad Nabi, tapi gak bisa patuh karena sombong. Ini juga lihat, kalau ada musibah itu datang kepada Nabi Musa untuk didoakan, kan aneh. Kenapa kok tidak kepada Fir'aun? Ya Tuhanku Fir'aun, ada kodok, hapus, gak ada. Mereka tidak datang ke Fir'aun, mereka datang kepada Nabi Musa. Sebetulnya hati kecil mereka, mereka beriman, percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuman karena dikuasai oleh kesombongan. Maka sombong, ayo, yang sombong dengan nasabnya. Karena anaknya ustaz, kadang-kadang malas belajar. Membanggakan ustaz bapaknya. Semoga anaknya para ustaz dijaga oleh Allah semuanya. Sombong dengan nasab, susah dididik. Sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkat. Ini, sombong dengan ilmu. Kesombongan tidak akan menjadikan orang selamat. Al-kibru batarul haqq. Kesombongan menjadikan orang tidak bisa atau susah menerima kebenaran. Dan kesombongan adalah dosa iblis. Bahkan sombong bisa terjadi karena kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Allah, na'udzubillah. Majlisnya paling besar, satu mana? Satu Cirebon kek atau satu? Wah, majlis terbesar. Pesantrennya, Kebaikan ternyata bisa menjadikan seorang sombong. Iblis itu sombong bukan karena dia punya harta melimpah ruah. Tidak. Iblis itu sombong karena dia punya ibadah yang sangat banyak. Karena ibadah yang sangat banyak. Iblis itu adalah seorang hamba Allah yang diberi kesempatan untuk sujud di setiap penjuru dunia. Tidak ada hamparan yang telah diciptakan oleh Allah baik di bumi atau di tempat lain kecuali malaikat, apa kecuali iblis bisa sujud. Iblis sujud di situ. Ibadah luar biasa. Begitu hebatnya ibadahnya iblis sampai diangkat bersama rombongan para malaikat. Sehingga iblis kayak malaikat sudah, enggak ada beda. Karena sama-sama kuat ibadahnya. Seragamnya seragam malaikat. Tapi di saat kakek kita diciptakan oleh Allah. Kakek kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai Allah menciptakan kakenda kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat yang di dalamnya ada iblis, barisan manusia-manusia mulia, iblis dan malaikat. Waqad karramna bani Adam, keturunan Nabi Adam dimuliakan, bapaknya pun dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan. Diperintahkan wa idkulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblisa. Allah perintahkan kepada semua makhluk mulia itu untuk sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena ini makhluk mulia manusia. Bayangkan. Malaikat suruh hormat sama mbah kita Nabi Adam. Kemudian malaikat-malaikat pada sujud illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastagbara, enggak mau sujud. Iblis itu cerdas, mikir. Tapi cerdasnya iblis. Dia mikir kalau malaikat kan sama'an wa ta'atan marhab. Ya Allah, ya, kami akan sujud kepada Adam. Iblis berpikir, ini gimana ini? Kok bisa? Wong saya ini sudah ahli ibadah ribuan tahun, puluhan ribu tahun ibadah. Kok suruh sujud sama makhluk yang baru diciptakan Allah, belum punya prestasi sujud. Belum punya prestasi sujud, belum punya prestasi ibadah. Ini gimana ini, kok idah penghormatan? Prestasi apa yang diberikan oleh dia, oleh Allah kepada dia? Enggak mau abah wastakbaru. Sudah sombong, merendahkan. Karena dia merasa sudah jadi ustaz, punya majelis banyak, gitu loh maksudnya. Dia punya murid banyak, kan ngerdain orang lain, ya alindrakan. Yes. Ah, itu loh iblis itu. Kayaknya begitu. Kayaknya ustaz iblis. Gampang merendahkan orang lain. Kalau mandang orang langsung mandang rendah. Ini prestasinya apa dia? Madrasah aja kecil muridnya 5, oh gaya kayak ustaz gede. Karena dia pondoknya sudah gede misalnya. Iblis itu persis iblis kayak gitu. Dia merasa aku sudah banyak sujud. Aku ini dekat dengan Tuhan Firaun. Kok suruh patuh dengan Musa? Ya itu. Enggak mau iblis untuk sujud. Ditanya oleh Allah, kenapa kau enggak sujud? Iblis. Ditegur sudah diturunkan, kenapa kau enggak sujud? Malah dengan kesombongannya, ana. Egonya yang tampak. Ego itu anani, keakuannya. Ana. Di depan Allah dia ngomong, ana khairun minhu. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya sering ngomong aku, ana, ana, ana, itu ada sedikit iblisnya itu. Dikit-dikit aku, ana, aku, aku, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Lihat, dari mana? Karena kau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan dia dari tanah. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Atau siapa yang mengatakan tanah lebih bagus dari api? Enggak ada keputusan itu, hanya karena kesombonganmu yang mengatakan seperti itu. Manhaj iblisi, gayanya sombong. Manhaj iblisi. Tapi ada manhaj cara hidupnya abawi, manhajnya abah kita Nabi Adam. Di saat keluar dari surga karena makan buah khuldi diingatkan. Setelah diingatkan, Rabbana zalamna anfusana. Iya ya Allah, saya zalim. Fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau kau tidak mengampuni berikan kasih sayang, enak. Makanya kalau salah ngaku aja selesai, enggak usah. Gaya sombong, gaya iblis. Lihat, berkacalah. Barangkali ada iblis di cerminmu. Kaca, ayo lihat. Kita perlu melihat ini. Kalau Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami. Itu manhaj. Manhajnya abah kita, Nabi Adam. Tapi jangan sampai kita punya manhaj dari kakek kita yang sangat luar biasa, enggak kita ambil ikut manhajnya iblis. Ini saja insyaAllah. Manhaj Nabi kita dalam ringkasannya, manhaj abah kita, ayah kita Nabi Adam, manhaj insaf. Sadar. Segera mengakui dan koreksi diri. Manhaj lawannya ayah kita, mbah kita, iblis, manhaj sombong. Makanya kalau kita sering mengandalkan kesombongan, berarti kita tidak ikut ayah kita, mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Dan itu terus turun dari masa ke masa. Ada orang mengikuti manhaj hidupnya iblis, ayah Nabi Adam alaihissalam ada mengikuti manhajnya iblis. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti manhajnya Nabi Adam. Menjadi orang yang gampang insaf tadi, melakukan kesalahan, minta ampun kepada Allah, akan dibukakan pintu pengampunan. Yang merasa dalam keadaan apapun, makanya biasakanlah insaf ya. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, bukankah Allah Maha Pengampun? Tapi Allah tidak akan mengampuni kecuali kuncinya. Kau ambil dulu kuncinya, sadar kalau yang Anda lakukan adalah dosa. Mungkin Anda ada yang masih berkecimpung dalam riba. Mungkin hari ini Anda belum keluar dari riba. Tapi harus berani mengatakan dengan hati Anda dengan yakin, riba adalah enggak boleh, haram. Dan dosa-dosanya lagi. Pernah kepleset dalam zina, adukan. Yakini bahwasanya itu adalah hina. Yang ambil waris saudara, yakini itu hina dan dosa. Baru berusaha setelah itu untuk insaf. Itu manhaj ayahanda kita. Dzalamna anfusana. Iya, aku melakukan kesalahan. Iya, iya, iya. Selamatlah kita dengan manhaj itu. Jangan ikut manhajnya iblis. Sombong ikut. Enggak. Kalau diingatkan, wah lebih parah lagi. Tidak pernah sadar kalau diingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katanya kami aturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah bersampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama, datangnya dari Indra dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu dan semoga kita selalu amin. Diberikan keberkahan amin. Di setiap helaan nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Buya mau bertanya, apakah ada hukum tentang wakaf organ? Mungkin jika donor adalah hal yang sudah biasa, tapi bagaimana dengan wakaf organ? Mohon penjelasannya Buya, karena ini bisa menjadi gerakan internasional selain misi kemanusiaan. Terima kasih sebelumnya Buya. Sepertinya tidak terlalu ada perbedaan antara wakaf organ dengan donor organ. Artinya wakaf organ itu memberikan organ kepada orang lain atau donor organ. Sekarang bicara masalah mendonorkan organ. Kalau mendonorkan sesuatu kepada orang lain di saat kita masih hidup, dengan catatan di saat kita memberikan kepada orang lain tidak akan kurang cara hidup kita, bahkan mungkin bisa lebih baik, maka itu sah boleh. Donor darah. Tapi kalau donor organ yang membahayakan kita yang hidup, maka mutlak haram. Jika organ didonorkan bukan dijual. Kalau menjual organ haram, karena bukan milikmu yang boleh Anda jual. Ini milik Allah. Kalau menjual enggak boleh. Kalau sudah bab menjual diperkenankan, bahaya sekali. Orang yang terjepit dengan kefakiran akan tertindas oleh orang kaya dengan kerakusannya, akan membeli organnya orang fakir. Dan itu terjadi. Dalam Islam tidak, Anda tidak berhak menjual anggota tubuh Anda karena Anda tidak pernah memilikinya. Kalau menjual haram, mutlak tidak ada. Nah, kalau babnya mendonorkan, memberikan organ tubuh kita dengan catatan dirimu tidak menuju kepada kehancuran setelah Anda donorkan, kalau menjadi sebab kehancuran kerusakan Anda, mutlak haram juga. Tapi ada donor mendonorkan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya, mungkin dianggap sangat penting, lalu Anda donorkan organ Anda kepada orang tersebut, maka sah dengan catatan Anda aman. Apa saja. Mungkin pernah kita mendengar ada orang ginjalnya kan ada. Ada satu ginjalnya didonorkan, tapi menurut medis adalah aman-aman saja kepada orang yang lebih mementingkannya. Apakah untuk anaknya atau gurunya atau bahkan ibundanya atau apanya. Tapi dengan catatan bukan diperjualbelikan. Kalau jual belikan bahaya, enggak boleh. Kan pernah dengar berita jual ginjal. Karena terjepit dengan kemiskinan. Mana hidup tolong-menolong enggak berlaku. Kalau mendonorkan akan tapi dengan catatan yang mendonorkan, yang memberikannya dalam keadaan aman-aman saja. Boleh. Di saat masih hidup. Nah, sekarang kalau ada orang mewakmar berwasiat, kalau aku mati nanti boleh dipakai. Nah, atau ada mayat yang tidak bertuan, bukan mayat tidak bertuan, maksudnya mayat yang tidak ketahui ahlinya. Kadang bolehkah menggunakan mayat untuk kepentingan orang yang hidup? Untuk menjaga kepentingan orang yang hidup, orang yang terhormat. Orang hidup yang terhormat itu adalah selain orang murtad dan orang kafir harbi. Kalau orang murtad dan kafir harbi itu tidak terhormat. Tapi kalau orang di luar Islam, tapi dia tidak memerangi umat Islam, mereka masih terhormat. Kita hargai nyawanya. Makanya kalau kita menolong orang yang murtad itu enggak diperkenankan. Enggak pakai donor-donoran. Tapi kalau untuk saudaranya, ada seorang menolong untuk saudaranya yang bukan memerangi kita, bukan kafir harbi, bukan murtad, apalagi seorang muslim, ingin memberikan pertolongan, sah. Nah, ada mayat. Ada di sebagian negeri ini, kalau orang mati ini adalah suruh berpesan. Mau digunakan sebagian organnya untuk kemuliaan. Nah, jika ini ulama menyebutkan, jika organ mayat ini bisa dibermanfaat untuk yang hidup, ahli waris mengizinkan atau termasuk izin dari dia waktu masih hidup atau mayat tidak bertuan, karena kalau masih ada yang mayat yang masih ada ahli warisnya, mungkin ahli warisnya merasa terenyuh, tidak rela. Kita tidak ingin menyakiti yang hidup dengan cara merobek-robek orang yang meninggal dunia. Adapun yang meninggal dunia untuk sebuah kepentingan kemanusiaan, maka dia tidak akan merasakan itu semuanya kok. Makanya ada tasrih jinai, apa anatomi, apa di kedokteran itu kan ada tasrih jinai, itu bahasa Arabnya itu Ada orang urai tubuh, ilmu urai tubuh. Untuk mengetahui, ini kan kalau pakai pohon pisang enggak ketahuan nih jantungnya siapa, enggak ada. Jadi harus manusia beneran, tapi demi untuk sebuah kajian atau untuk penemuan atau untuk menerapkan sebuah ilmu untuk menjaga orang hidup sah. Dengan catatan itu mayat adalah mayat yang tadi merelakan. Kemudian merelakan atau mayat yang tidak bertuan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan atau memang dia sendiri telah mengizinkannya waktu hidup dalam keadaan sadar. Nah, kalau seperti itu sah. Bahkan kalau seandainya ada organ tubuhnya digunakan untuk kehidupan orang terhormat demi kesenambungan kehidupan orang terhormat adalah sah-sah saja. Baik. Cuman yang perlu diwaspadai adalah orang dibunuh sebelum waktunya demi itu semuanya. Karena ada sebagian organ tidak akan bisa digunakan kecuali yang memberikan masih hidup, baru diambil. Berarti percepat kematian ini. Iya, enggak boleh. Ini harus organ yang benar-benar memang orangnya sudah meninggal dunia. Ada orang belum mati sudah diprediksi sama dokter, apalagi sudah kasusnya rumah sakit memang kekurangan organ ini kayaknya. Ini sudah mau mati. Difonis saja mati, langsung diambil. Dia belum mati, akhirnya biar cepat mati sekalian. Itu bahaya, ini perlu kejujuran di hadapan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau di negeri-negeri yang tidak punya iman bisa saja. Karena yakin keimanan, yakinnya kepada dokter bukan kepada Allah. Bukankah orang yang dikatakan mati ternyata sehat sepanjang umurnya? Di sini yang perlu diperhatikan dari sisi ini bahwasanya waspada. Kalau memang itu orang tidak beriman, bahaya sekali negeri yang tidak beriman. Jadi orang ini, wah ini orang seger buger sehat. Wah ini mahal banget nih pada akhirnya. Matanya utuh, jantungnya utuh. Wah ini kata dokternya jangan hidup lagi deh, ini mahal nih. Bisa begitu nanti. Karena pada akhirnya dijual sama mereka. Kan begitu kalau ada orang mau cangkok ginjal kan enggak mungkin cuma-cuma. Rumah sakit kurang. Ini ada orang seger nih mau mati sudah. Difonis oleh dokter meninggal dunia. Nah, ini yang berbahaya begitu. Makanya bisa saja orang belum waktunya mati dimatikan sekali. Karena apa? Organnya harus diambil waktu hidup. Ini yang bahaya sekali. Membunuh orang. Membunuh orang demi kehidupan seseorang tidak boleh. Mematikan seseorang demi kehidupan seseorang enggak diperkenankan. Ini rambu-rambunya. Waspada, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan semuanya. Yang diberi oleh Allah sakit diangkat derajatnya, diberi kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, pada hari ketujuh setelah kelahiran kami akikah, mencukur dan memberi nama. Tetapi kami belum bersedekah perak seberat rambut yang dicukur. Anak saya sekarang berusia 3 bulan dan tidak saya gunduli. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan, Buya? Apakah wajib bayi perempuan digunduli? Kesunnahan. Di saat seorang punya putra atau putri adalah di antaranya, di akikah jelas ya, di antaranya adalah menggunting rambutnya. Sunnah, bukan wajib. Laki atau perempuan. Menggunting rambutnya di usia 7 hari. Kemudian setelah digunting rambutnya, ditimbang rambut tersebut. Kemudian biarpun Anda kaya raya, sunnah memperlakukan seperti itu. Digunting, digundul juga. Digunting, dibersihkan rambutnya. Enggak ada masalah laki perempuan. Digunting rambutnya lalu ditimbang, kemudian beratnya tadi dijadikan perak. Kalau beratnya 2 on lalu jadikan nilai 2 on perak. Oh, rambut 2 on. Kemudian setelah itu disedekahkan, itu sunnah. Kalau ternyata sampai hari ini rambut anaknya gondrong, rambutnya tidak dipotong ya enggak apa-apa. Yang penting jangan tidak sedekah deh. Makanya akikah itu sedekah yang berbeda. Akikah sunnah yang lain lagi. Jadi memotong rambut adalah sunnah. Kemudian ditimbang dengan perak, sunnah. Kalau Anda tidak melakukan, tidak apa-apa. Tapi ya sebaiknya, kalau selagi masih bisa, upayakan, biasakan kita itu mengagungkan sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah hanya karena sunnah. Sementara orang yang rindu kepada Allah dan Rasulnya itu, dia akan selalu menjaga sunnah, mengamalkan sunnah, karena itu adalah sunnah. Tapi kita sering entengkan sunnah karena sunnah. Nah ini ya, biasakan menjalankan sunnah. Baik, itu saja insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hamba Allah dari Kenanga Sumber. Mau bertanya. Sekarang ini lagi musim caleg, calon legislatif, calon anggota dewan. Apa hukumnya bila kita meminta calon anggota dewan untuk memperbaiki musola kita dengan imbalan nanti warga di sekitar akan memilih dirinya dan caleg menyanggupi. Musola sudah diperbaiki habis sekitar 5 jutaan. Tetapi pemilihan kan masih lama, nanti di bulan April tahun 2019. Itu pun diyakini tidak semua warga akan memilih dirinya. Pertanyaannya, apa hukumnya itu boleh atau gimana Buya? Terima kasih atas penjelasannya. Anda pengurus masjid yang salah. Membangun masjid harus mengundang caleg lalu dijanjikan mau dipilih dia. Ini saya langsung ingatkan pengurus masjidnya itu. Enggak harus seperti itu. Kemudian karena sudah terlanjur caleg atau bupati dan sebagainya terlanjur bantu, Anda jangan menerima pemberian dari orang-orang yang mencari pangkat. Ini kaidah. Kalau ada orang membayar hanya untuk mendapatkan pangkat, maka ketahuilah dia sudah rendah, enggak pantas Anda pandang dan Anda lihat. Kemudian, saya sudah terjanjur janji memilih, salahmu sendiri, kamu yang salah. Taubat kepada Allah. Terus gimana? Saya harus pilih dia atau tidak? Taubatmu adalah jangan pilih dia. Taubatnya, kenapa? Ya belum tentu dia baik. Diam-diam Anda kembalikan saja uangnya nanti Anda dari saku Anda, kocek Anda. Kalau Anda tidak mampu, sudahlah. Jangan masukkan dakwah dalam urusan-urusan semacam itu. Sehingga nanti, na'udzubillah, belum tentu calegnya adalah orang beramal. Kecuali, itu pun juga enggak benar Anda dibayar pilih dia. Kecuali dia adalah pendukung kebenaran. Tapi sudah baik, siapa? Dia membantu, mungkin dia ikhlas membantunya. Kalau dia memang orang selama ini biasa membantu, pas kebetulan dia mau mencalonkan diri jadi caleg, ya mungkin babnya beda, sederhana. Tapi dia itu orang yang enggak pernah kenal masjid, pelitnya luar biasa, lit-lit. Gimana Bu ya, kalau ada calon bupati membagi-bagi uang kepada kami. Kalau sudah kami terima, di sini. Majelis mulai, kalau ngaji yang benar. Sampai gitu kan, enggak apa-apa. Tapi saya serahan. Calonku mau pamer wajah di sini enggak ada. Ini untuk belajar ilmu, jangan dikotori orang dengan niat-niat seperti itu. Aman kan? Enggak pernah ada calon aman. Kenapa umat ini hatinya perlu dijaga? Kita tidak ingin ada khianat sedikit cek. Semua dosa akan mengalir kepada kita. Kita tahu itu calon enggak boleh kita pilih hanya karena dia nyumbang pondok kita lalu kita milih dia. Amanat. Kita akan mendapatkan dosa sepanjang dia menjabat. Tapi pilih dengan ijtihad. Upaya ijtihad berusaha pengen tahu dia keadaan dia lalu dia kita duga baik lalu kita memilih dia. Biarpun salah kita tidak dosa. Gimana biar kita bisa ijtihad benar? Biar enggak kerut. Kan ada. Kalau orang kota kan punya masker ya enggak? Masker itu sebenarnya untuk pengikat agar kulitnya enggak kering. Sebenarnya Anda pakai lumpur juga bisa, sama. Coba aja nanti. Boleh menjaga tubuh, kulit, agar tetap bersih dan sebagainya. Tidak keriput boleh. Yang enggak boleh Anda merubah dengan operasi-operasi yang aneh. Itu enggak boleh. Tapi kalau Anda menjaga, boleh. Kalau Anda punya produknya yang islami, jual di sini. Ini banyak yang keriput-keriput. Ini pengen. Jadi menjaga dengan niat tentunya seorang istri untuk menyenangkan suami untuk menyenangkan istri. Ya gitu. Pada takut keriput. Jadi kalau yang enggak boleh merubah dengan model-model operasi macam-macam. Akan tapi kalau merawat misalnya apa ya dikasih ya ramuan-ramuan yang sehat dan sebagainya. Cuman seorang istri harus tahu waktu memasang ramuan tersebut. Yaitu waktu suamimu pergi. Jangan waktu suamimu datang kamu pakai masker. Nanti dipikir istrinya menjadi kuntilanak. Ya, jadi waktu suamimu pergi, masya Allah, istri yang solehah ini, suaminya senyum semuanya, istri solehah, suami pergi ngerapikan semuanya, rendam daun pandan, apalagi, oh masya Allah, begitu. Jangan seperti itu yang sok modern-modern itu. Itu waktu suaminya ada, pakai masker mau tidur, suaminya bingung, aku tidur dengan badut. Ada itu. Ada katanya, Bu, ini istrinya yang mana tadi? Baik, insya Allah ya, boleh menjaga kesehatan, menjaga kecantikan, menjaga kebersihan adalah hal yang wajar dan boleh-boleh saja. Bahkan seorang wanita harus tampak menjaga dirinya. Seorang laki-laki juga menjaga boleh, tapi yang enggak boleh Anda merubah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10 itu yang artinya seseorang itu meminta dihidupkan kembali untuk sedekah. Mengapa bukan ibadah yang lainnya seperti sholat? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh para ulama begitu hebatnya sedekah. Kalau sholat hebat, tidak bisa dipungkiri. Orang meninggalkan sholat masuk neraka kok. Tapi kalau sedekah itu terus mengalir. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Kalau meninggal dunia, semua yang sholat di sini pahalanya masuk ke sana loh ya. Makanya Anda itu yang sudah sedekah banyak itu setelah meninggal masuk surga masih nyesel. Ya Allah, kenapa kok cuma saya nyumbang berapa ratus juta ini? Coba saya lebih banyak lagi, kan lebih tinggi lagi pangkat saya gitu. Nyesel ini, pengen lagi karena begitu hebatnya. Maka itu ibadahnya orang cerdas. Maka jangan sampai Anda kalah dengan orang-orang yang, kan sekarang ada pakar-pakar ekonomi, prinsip ekonomi pengeluaran sekecil-kecilnya untuk menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Itu hanya berlaku dalam urusan kebaikan ini. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid, dan sebagainya untuk Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Dalam istilahnya ibadah muta'addiyah, ada ibadah qasirah. Ibadah qasirah ibadah yang pahalanya hanya kita saja. Haji, umrah, sholat, puasa. Ini diriku, aku. Tapi kalau Anda berderma, Anda dapat dan orang mendapatkan kebaikan itu semuanya. Sehingga terus semakin gede. Ini meningkat, ini yang membangun masjid yang telah meninggal dunia itu. Itu setiap hari dapat pahala. Yang membangun majelis ini dapat pahala terus. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal, nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal, amal yang terus mengalir, amal jariah. Nah itu, di antaranya hikmahnya seperti itu. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya sehingga kita terus naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ada beredar di YouTube video pendeta yang bisa menyembuhkan penyakit secara instan. Apa itu? video di YouTube, ada seorang pendeta, namanya Pendeta Hilam kalau nggak salah, itu bisa menyembuhkan penyakit secara instan, dan kebetulan yang di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinganya tuli. Orang yang menonton itu paling tidak bisa goyang imannya, apalagi mereka sasarannya selalu untuk yang ekonomi menengah ke bawah. Karena sudah banyak kejadian, mereka mencari ini yang baru, ya memang sasarannya yang menengah ke bawah dan orang-orang yang sudah putus asa, khususnya kalau yang sakit-sakitan. Itu gimana kita menyikapi hal tersebut agar iman kita tidak goyah? Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu adalah ujian keimanan. Kalau masih terpesona dengan hal-hal semacam itu, berarti iman kita keropos. Nanti ada yang lebih dahsyat dari itu. Orang mati dihidupkan lagi, bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Orang mati dihidupkan. Hujan diundang turun. Bayi kecil tepuk langsung gede kau. Perempuan gak bisa hamil, hamil. Ayo. Ada lebih dahsyat lagi. Dajjal. Oh, itu fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Lah kalau urusan kecil-kecil saja terpesona, tergoda, berarti imannya keropos. Kalau ketemu Dajjal langsung pengikutnya Dajjal nanti. Dajjal lebih dahsyat dari itu. Ngaku Tuhan, percaya orang. Semua bisa dilakukan. Orang minta apa? Sakit yang katanya dokter gak bisa sembuh. Dajjal. Itu mah kecil, itu Dajjal kecil namanya. Karena bukan beriman. Kemudian dalam akidah yang kita pelajari selama ini, ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada manusia. Jika kejadian luar biasa terjadi pada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Jika kejadian terjadi kepada selain Nabi dari orang-orang soleh, namanya karamah, orangnya ahli sujud. Tapi kalau kejadian yang luar biasa terjadi kepada orang-orang yang tidak soleh, bukan beriman, namanya sihir. Jangan Anda masuk ila sihir. Anda berobat ke sana, iman Anda yang terbeli. Barang siapa datang kepada penyihir, dia datang tertolak sholatnya 40 hari. Kalau dia mempercayai, tercabutlah imannya. Godaan memang, wah bisa sembuh. Sementara orang ingin sembuh, jangan tergoda. Yang menyembuhkan Allah, bukankah kita sudah punya keimanan? Apa enggak boleh berobat saja kepada dia? Lah itu sudah mulai keropos imannya. Berobat saja kepada dia. Enggak. Jangan percaya. Sihir. Dan nanti berkembangnya sihir itu adalah dia yang membuat penyakit, dia yang akan berusaha mengobati. Dia yang menaruh keris di sebuah tempat, nanti pura-pura dia yang mengangkatnya lagi. Wah, dipasang keris ini. Pernah suatu ketika. Dia yang meletakkan, tapi dia yang mengambilnya. Akhirnya nanti semua dikasih penyakit. Penyakit, penyakit, penyakit. Dikirim dengan sihirnya. Baru nanti aku yang menyembuhkannya. Karena sihir. Bukan ahli iman. Enggak boleh terpedaya. Kalau sudah punya iman, Dajjal turun pun tidak akan menjadi pengikutnya Dajjal. Jadi jangan percaya. Selagi bukan ahli la ilaha illallah, kehebatan apapun, dia tidak ada urusannya dengan Allah. Itu namanya sihir. Memang diberi oleh Allah kekuatan untuk fitnah bagi orang-orang yang lemah imannya. Bagi orang yang kuat imannya, nyantai. Enggak, saya tidak akan datang. Datang saja sholatnya akan tertolak. Meyakini akan roboh itu iman. Hati-hati. Jangan urusan dengan orang semacam itu. Urusan dukun-dukun kayak begitu. Itu adalah biarpun membawa nama agama, enggak dibenarkan itu. Itu sihir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ivan Boy, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, berbicara tentang bagaimana dalam memilih pasangan hidup. Kadang timbul beberapa pertanyaan dalam benak saya. Salah satunya ialah, bagaimana sekiranya kita dapat mengetahui bahwa pilihan kita tersebut akan dapat bertahan dengan 1001 kekurangan yang ada pada diri kita. Begitu juga sebaliknya. Karena mempertahankan pilihan itu lebih sulit daripada memilih. Yang pertama, cara memilihnya yang benar. Kalau dia punya 1001 kekurangan, ya cari yang gak punya kekurangan dong. Banyak kekurangan. Kan hidup itu untuk memilih. Nabi mengatakan, menghantarkan, Nabi mengajarkan, nikah itu milih. Jadi pilihlah yang dia boleh memilih, cantiknya dia, kayanya dia, kemudian dia perilakunya lembut, kemudian yang terakhir agamanya. Biarpun itu terakhir, oleh Nabi dibalik menjadi yang pertama, fathar bidhatid dini taribat yadak, yang punya agama harus kau dahulukan. Ini milih. Milih, menikah itu memilih. Laki-laki juga milih. Termasuk durhaka kepada anak itu kalau salah milih ibunya. Seorang anak dibawa oleh bapaknya karena katanya kurang ajar kepada bapaknya, kepada Sayyidina Umar. Anaknya rupanya cerdas. Khalifah, saya mau tanya, apa nak? Apakah kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar, yang pertama adalah memilih ibunya yang baik. Bapak saya tidak pernah memilihkan ibu yang baik untuk saya. Asal perempuan dinikahi. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga beri nama yang baik. Namaku pun pahit namanya. Nama pahit, nama tidak baik. Jadi memilih itu penting. Nah, kalau sudah memilih, yang repot itu tidak memilih. Terlanjur cinta. Kalau sudah terlanjur cinta, gula jawa rasa coklat. Ya orang bahlul, gula jawa rasa coklat. Gula jawa ya gula jawa. Bahkan dulu pernah ada kotoran kucing rasa coklat. Aneh banget. Ini kalau sudah jatuh cinta dulu gak bisa memilih. Itulah yang repot menyelesaikan urusannya. Tapi kalau Anda normal, hati Anda kosong. Saya melihat dia. Dia adalah wanita yang baik, solehah. Ada kekurangannya. Kekurangannya akan diterima. Kekurangannya apa? Ya kurang cantik. Tapi dia solehah. Kurang cantik. Akhirnya berpikir dengan iman. Suatu ketika aku akan pergi, aku akan meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak, dan sebagainya. Akhirnya dia maju. Menikah dengan dia. Yang dipikirkan kesolehah, hanya. Maka kekurangannya ditepis waktu hidup. Jadi bahasa waktu sebelum menikah. Jadi kekurangan kalau harus kita terima, ya sebelum menikah itu. Tapi bukan karena dia sudah terlanjur gandrung tadi, bukan. Ada seorang wanita ditanya, Neng, kenapa sih Neng kok kamu seneng sama dia, kok pengen nikah dengan dia, apa sih kelebihannya, enggak tahu Ma, kan bingung gitu. Ganteng Ma, enggak, lembut, enggak, sudah terjerat dalam cinta. Bohong. Baik. Nah, memilih. Sebelum memilih itu yang benar, kalau sudah memilih dengan segala kekurangannya, misalnya Pak, dia baik, biarpun dia fakir, dia punya masa depan, rezeki kan bisa dicari bersama. Dia makan, saya makan. Anggap saja sendiri-sendiri ya. Dia cari makan sendiri, saya makan sendiri. Yang penting halal. Jadi kalau kekurangan itu memang sudah kita antisipasi. Gambaran. Tapi kalau sudah. Santri biasanya yang sombong. Tuh. Yang biasanya repot tuh santri. Saya itu kalau nikah harus cantik pokoknya. Masalah akhlak mah nomor nanti. Kenapa? Kalau wajah kan gak bisa dirubah. Kalau akhlak kan saya nasihati setiap hari bisa berubah nanti. Santri sombong. Giliran menikah hampir 2 bulan istrinya teriak-teriak gak bisa ngomong, gemeteran dia santrinya. Gak bisa nasihati. Nasihati apa? Satu kalimat keluar dari mulut suaminya, istrinya balas 5 kalimat. Makanya kan sok sombong santri. Yang penting cantik. Urusan saya kan punya ilmu. Banyak ustaz itu mengkerut kalau depan istrinya. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak akan maju. Istrimu pendukungmu untuk sukses. Kalau istri yang gak benar gak bisa sukses. Bahkan bukan sekedar bisa sukses. Gak bisa dibesarkan. Kalau di belakangmu, hei para santri, istri yang gak benar. Pilih istri yang benar. Akhlak. Bisa mendukung perjuanganmu. Sama. Hei anda anakku, anak gadis yang soleha-soleha. Suamimu adalah imammu. Kalau kau salah pilih, kau akan ikut imam yang salah. Milih. Jangan hanya terlanjur seneng. Nah. Kalau sudah memilih, segala kekurangannya sudah dikira-kira kekurangannya kayak apa sih? Kalau kekurangan fisik, pikir semuanya akan berubah fisik. Yang katanya dulu mancung, hidungnya, kulitnya, Masya Allah, semakin tua. Semuanya berubah, ya kan? Pada akhirnya berubah, bahkan kalau mati busuk semua. Kekurangan fisik bisa, kalau sudah akhlak. Nah, bagaimana untuk mempertahankan ya cara memilihnya dulu? Dalam bahasa sederhana, kalau memilih pasangan itu yang melek matamu. Kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah. Jadi kalau mau memilih pasangan, pandanglah calonmu itu dengan mata melek, bener. Milih. Kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang. Ya, saya dimaafin deh segala kekurangan. Yang namanya manusia, dia salah, saya juga bisa salah. Yuk kita benar-benar. Waktu belum menikahnya langsung tutup poin, I love you. Aku padamu yang setiap malam gak bisa tidur. Suka begadang dia, bukan karena cinta dia. Perempuannya gampang terpesona dengan kalimat itu. Jatuh cinta. Menikah tanpa kriteria pernikahannya. Ribut, bingung. Punya 1001 kekurangan. Full kekurangan. Baru setelah jadi pasangannya dipelihat melek. Ya gak kuat lah dia. Jadi kalau sudah jadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng. Maafin dia. Ya Allah, ya kurang ini. Ya Allah, rambutnya. Kamu yang nyisiri nanti. Banyak kutunya, belikan obat kutu. Gitu saja. Jangan dulunya kamu nyasal pilih. Baru kalau sudah jadi milikmu ada tanggung jawab di hadapan Allah. Kurangi. Baik. Itu saja ya. Kami menghimbau kepada cara memilih yang benar. Banyak orang yang punya bakat ilmu seorang laki-laki. Tapi di belakangnya istri yang tidak mendukung. Gak bisa dibesarkan. Repot. Gak bisa dibesarkan. Apa karena wataknya, hasabnya tidak baik. Mudah ini. Sehingga bikin malu ustadznya. Bisa jadi. Atau pokoknya gak mendukung, gak bisa berjaya. Atau sebaliknya seorang wanita yang hebat. Dia cerdas waktu nyantri. Luar biasa. Mungkin gurunya memperkirakan dia akan menjadi ustadzah yang masya Allah bermanfaat. Salah pilih pasangan. Hilang. Ngerti nak? Makanya manut nanti tak carikan pasangan, manut. Carikan yang benar. Malu, carikan pasangan, cari di luar sana, tidak karu-karuan. Orang luar kalau masuk dalam wilayah nanti, kemuliaan dulu, baru jadi pasanganmu. Apakah orang luar gak ada yang baik? Banyak yang baik. Tapi harus kenal dulu dong kita. Tahu keadaannya seperti apa. Sudah ya, insya Allah. Jadi, pandanglah, yang bertanya, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng, nanti bisa abadi hidupmu. Jangan selalu mencari-cari kesalahannya. Kalau kamu mencari kesalahannya, pasti bersalah, ada kesalahannya. Karena kamu menikah dengan manusia, bukan malaikat. Kalau kamu, semuanya yang mau menikah, jika kamu ingin menikah dengan orang yang tidak pernah punya kekurangan dan tidak pernah punya kesalahan, sampai mati kau tidak akan menikah. Selesai. Tinggal bagaimana kekurangan itu, yuk kita sempurnakan. Kekurangan pasanganku, yang menyempurnakan adalah aku. Nah itulah, hidupkan saling melengkapi. Kekuranganku, dilengkapi oleh pasanganku. Sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan terakhir datangnya dari hamba Allah dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya ingin bertanya pada Buya. Pertanyaan saya begini. Apa maksudnya kalau kita sering mimpi istri berzina dengan orang lain? Setahun lebih lamanya dalam seminggu 3-4 kali bermimpi seperti itu. Mohon penjelasannya dari Buya. Sekian, terima kasih. Mimpi baik adalah dari Allah. Kalau mimpi jelek adalah dari syaitan, bisikan syaitan. Itu mimpi jelek akan menimbulkan was-was di hati. Mungkin dari hati sudah ada was-suudon. Ada manusia suudon terus dengan istrinya. Prasangka buruk dengan istrinya. Karena prasangka buruk dengan istrinya, setan ingin merusak hubungan suami istri. Dimasukkan dalam mimpi. Sudah begitu dalam mimpi dipercayai lagi. Mimpi adalah mimpi. Kalau mimpi jelek, baca kul falak bin nas. Bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toleh ke kiri sambil meludah tanpa keluar ludah. Selesai. Mimpi jelek adalah mimpi. Tidak akan berpengaruh kepada hidupmu. Tapi yang menjadi masalah adalah jika mimpi itu adalah buah daripada bisikan setan, yang setan selama ini sudah membisikkan kepada Anda sebelum tidur, punya prasangka buruk kepada istri. Sehingga prasangka buruk kepada istri di alam nyata dihantarkan oleh setan di dalam mimpi. Sehingga setelah terbangun semakin kuat prasangkanya dari sebelum tidur. Sehingga apa yang terjadi? Semakin terpuruklah rumah tangga tersebut. Dan kalau ada seorang suami melihat dalam mimpi istrinya adalah berhubungan dengan orang lain, itu adalah mimpi. Jangan dibawa dalam alam zahir, tidak pun ceritakan kepada siapapun, apalagi kepada istri. Bisa saja istrinya malah memikir laki-laki yang itu. Jangan ceritakan kepada siapapun. minta kepada Allah perlindungan dan enggak akan terjadi. Itu kan mimpi. Bukankah sebaik-baik dalam mimpi adalah sejelek-jeleknya saat bangun dan sejelek-jelek dalam mimpi sebaik-baik waktu bangun? Kan begitu. Kalau mimpi istrinya berzina, terbangun, alhamdulillah itu hanya mimpi. Mestinya begitu, malah bangun bu. Saya sampai mimpi 2 kali, 3 kali. Kamu ini orang gila. Sebaik-baik dalam mimpi waktu bangun gak enak. Lagi puasa bulan Ramadan, mal siang hari mimpi makan sate. Baru sate dihidangkan mau makan bangun, gak enak bener. Ya? Atau baru dikejar harimau, was, hampir terkam tuh, kaget bangun. Sejelek jelek dalam mimpi, paling enak kalau bangun mimpi. Orang hidup dengan mimpi. Jangan terlalu terpesona, jangan tergoda dengan mimpi. Kalau mimpi baik baru misalnya bertemu dengan orang soleh. Tiba-tiba hidup di dalam mimpi kok suasana mesra banget dengan istrinya. Maksudnya itu oleh Allah diajari. Di alam nyata pun lebih gampang. Mau mimpi saja kamu bisa. Kenapa di alam nyata kamu berantem terus? Kan gitu ya. Itu biar belajar. Semoga rumah tangga kita indah. Dijauhkan dari kehinaan. Dijauhkan dari pengkhianatan. Dijauhkan dari zina. Anak yang soleh-soleha semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Buya. Baik, bismillah. Maulid Akbar di Al-Bahjah Jamlang, Ahad 21 Jumatil Ula, 27 Januari. Setelah dari sini kita langsung ke sana. Di LPD Al-Bahjah Jamlang, Jalan Pangeran Arya Salingsingan, Jamlang, Depok. Maulid Akbar Majelis Muslim Al-Bahjah Indramayu, 14 Jumatil Ula, 20 Januari. Besok. Tempat di Aula Gedung PEGRI Indramayu. Besok. Jam 7.30. Jadi dari sini langsung ke sana. Kami dari sini langsung meluncur ke sana. Yang di Indramayu bisa sekat menunggu di sana. Yang dari sini meluncur jam 9, saya meluncur ke sana langsung. Mulainya adalah mulai jam 7.30 sudah mulai. Kajian khusus muslimah dengan baca kitab Tadhkirah Hadramiyah di dengan Umi ini ya. Di ruang madya komplek Masjid Raya At-Taqwa. Alun-alun Cirebon. Diperlukan pejuang radioku. Anda kalau punya bakat, ayo gabung untuk menjadi penyiar, operator radioku dan sebagainya. Masih banyak yang bisa dikerjakan di radioku. Radioku semakin banyak, tapi kurang SDM. Pendaftaran SDIku sudah dimulai dari 11 Rabiul Awal atau 19 November sampai dengan 13 Jumatil Awal atau 19 Januari. Di sini SDIku. Program SMPku pendaftaran gelombang kedua 25 Rabiul Tsani atau 22 Jumatil sampai 12 Jumatil Akhir atau 2 Januari sampai 17 Februari gelombang kedua. Untuk program SMAku gelombang 2 yaitu 12-21 Rabiul Akhir atau 23 Jumatil sampai 23 Jumatil Akhir atau 30 Desember dengan 25 Februari 28 Februari. Pendaftaran santri non formal, santri tafaqquh, putra-putri dewasa, umur 14 sampai kurang lebihnya 22. Ada yang bertanya, umurnya lebih dari 22, boleh datang akan tapi akan ditanya. Jangan baru 2 hari langsung minta nikah. Bolehlah nikah-nikah. Maksudnya jangan 2 hari langsung minta pulang karena alasan umur sudah tua. Kalau umurnya sudah lebih dari 22, ini harus ada perjanjian khusus. Boleh. Pendaftarannya gelombang 1, 24 Rabiul Awal, yaitu 2 Desember sampai 4 Maret. Pendaftaran gelombang kedua 5 Rajab, 7 Syawal ada 12 Maret sampai 11 Juni. Dengan WA boleh pendaftarannya 0852-4820-0998. Program Tahfidzul Quran anak usia 8 sampai 12 tahun. Dibuka pendaftarannya Jumatil Awal, 27 Jumatil Awal. Sampai 26 Ramadan, 1 Februari sampai 31 Mei. Informasi 0823-210-9109. Zakat Center Al-Bahjah. Informasi zakat. Zakat Al-Bahjah membuat rekening zakat, tapi ingat, bukan untuk membangun pondok dan juga bukan untuk makan santri. Zakat akan disalurkan kepada yang berhak. Karena selama ini kami hadirkan, zakat tidak diperkenankan untuk bangun pondok. akan diberikan kepada yang diutamakan, fakir miskin yang sakit, fakir miskin yang sakit diutamakan. Dan insya Allah program itu kalau nanti memang zakat besar akan dirapikan programnya, insya Allah. Zakat center di bank BNI Syariah. Anda harus waspada masalah zakat. Ada sebagian zakat yang selama ini kami tegaskan ada fisabilillah yang diperlebar sehingga menjadikan orang fakir banyak tertinggal. Fisabilillah diperlebar, dipikir ke masjid semuanya ini untuk fisabilillah, boleh diambilkan dari dana fisabilillah, enggak ada itu. Maka kalau Anda melihat brosur zakat, kalau fisabilillahnya adalah untuk kepentingan umum, maslahatan umum, Anda cari tempat zakat yang lainnya yang fisabilillahnya benar. Fisabilillah itu adalah orang yang jihad di jalan Allah, pergi ke Palestina di medan laga sana. Jadi Anda lihat bagian itu saja, fisabilillah kalau diperluas itu alamat orang fakir dan miskin yang seharusnya mendapatkan hak lebih dulu tergeser. Pasti itu tergeser. Karena memang fisabilillah para ulama mengatakan fisabilillah adalah orang di medan laga. Di medan laga, itu pun di medan laga yang belum dapat gaji. Yang sudah dapat gaji, tentara dapat gaji, enggak boleh menerima uang zakat. Hati-hati urusan zakat. Dan kalau Anda berzakat yang benar. Dan kami mengandalkan buka rekening zakat di BNI Syariah nomor rekening 07-200-4-2000. 07-200-4-2000. Hafal ya. Insya Allah kalau ngafal langsung kaya, gampang zakatnya nanti. Nggak hafal nggak bisa zakat, nggak punya duit nanti. Hafal dulu 07-200-4-2000. Gara-gara ngafal, wah ternaknya beranak pinak banyak, kebunnya banyak, tanah banyak. Orang kok takut bayar zakat? Kalau doa itu ya Allah jadikan saya pembayar zakat, jangan suka nerima. Kan kalau nerima zakat nyungsep berarti kan gitu. Atau langsung ke manajemen sini, manajemen infak zakat miskah situ. Infak sosial membantu korban bencana salurkan melalui bank muamalat. Kalau tadi bank BNI Syariah ya zakat. Kalau ini bank muamalat nomor rekening 13 1390 123 123. Saya ulang, 1390 123 123, atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Kalau zakat tadi atas nama Yayasan Al-Bahjah. Program infak center ini, nah ini baru untuk makannya santri, untuk pembangunan infak center, jangan salah, bukan zakat center, infak center. Kalau Anda punya infak center masuk sini, Anda pengen bangun pondok, kata dia yang tanya, saya pengen sebelum mati biar tidak nyesel, mumpung itu potong rezeki Anda, harta Anda, masukkan ke infak center. Di mana itu? Di Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7204 2092, 7204 2092, atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ini program alat televisi sampai sekarang belum terpenuhi. Kalau memang belum dikabul doa kita oleh Allah, tuh koreksi ke diri kita. Berarti doa kita kurang benar, kurang khusyuk. Makanya nanti malam mohon serius lagi ya. Doa ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan alat-alat televisi ini. Kurang lebihnya kurang perlu dana 130 juta, bermacam-macam alatnya, ada yang 27, 20 juta, 17 juta, 20 juta, ada 10 juta, ada yang 2 juta, macam-macam. Kalau dikumpulkan kurang lebihnya 130 juta atau 139. Minta ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa beresin itu. Berarti kalau belum dikabul, kita kurang serius doanya. Jangan ngoreksi keluar, ngoreksi ke kita. Jadi kita minta doakan, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu, termasuk pembangunan ini. Karena tahun ini seharusnya bulan Mei pembangunan ini sudah harus 3 tingkat selesai persiapan kelas. Tapi sampai hari ini belum naik. Masih berdiri saja begitu. Maka semoga Allah mengirim ahli surga. Pokoknya Anda doa serius ada. Kadang-kadang ahli surga itu unik. Kadang orang yang pernah Anda kenal, kadang tidak pernah Anda kenal. Tiba-tiba ada orang datang. Ini berkat doa-doa Anda. Ini kadang kita dikagetkan. Bahkan ada orang datang, Buya saya ada orang membantu begini-begini. Kenal saya enggak? Ya kenal, Buya kenal enggak? Buya enggak kenal. Oh Alhamdulillah, ada orang baik. Ini doanya hamba Allah. Makanya doa yang benar nanti, yang serius tengah malam. Ini saja. Ada yang meninggal dunia, ayahanda, ibunda. Dari yang berjuang, Bapak Kasim berjuang puskesmas. Semoga Allah mengampuni. Dan yang meninggal dunia dari orang yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah. Kemudian juga kita diberi panjang umur. Yang hidup diberi ketabahan, kesabaran. Ibu segala kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang Maha tahu tentang keadaan kami. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga keluarga kami. Jaga iman keluarga kami, ya Allah. Di zaman godaan semakin besar, semakin berat. Akan tetapi jika Engkau yang menjaga iman anak-anak kami, keluarga kami, tidak ada satupun yang mengganggu iman mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keluarga dan anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, tetangga kami, masyarakat kami, ya Allah, jadikan mereka adalah tetangga-tetangga ahli surga. Masyarakat ahli surga, jauhkan kami dari percekcokan, jauhkan kami dari perselisihan, jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan kami dari pertumpahan darah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjaga kami dan negeri ini. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Pemimpin, jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak cinta kepada umat kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah, dengan anak yang soleh-soleha. Yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, anak yang soleh-soleha. Yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka kelak pasangan. Orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka. Berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami, ya Allah. Berkat majlis mulia ini, ya Allah, tambahkan kami kecintaan kepada-Mu, kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kepada Al-Quran-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Mudahkan kami mengamalkan ilmu kami dan terima amal kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ya Allah, pilih mereka menjadi kekasih-kekasih-Mu. Jika mereka ahli maksiat, maka hentikan dari kemaksiatan dan ampuni mereka. Jika mereka yang keras hati, lembutkan hati mereka. Jika mereka orang yang jauh dari kemuliaan, mulai detik ini juga angkat mereka menjadi orang-orang mulia, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab segala dosa, jauhkan kami dari makan riba, ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba dari yang hadir atau yang mendengar suara ini, mereka telah Kau mudahkan mendengar suara ini, mereka Kau mudahkan untuk hadir, maka kami mohon sempurnakan, ya Allah. Mudahkan mereka untuk hijrah, meninggalkan riba menuju rizki yang halal penuh berkah lebih banyak lagi, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari zina, mukaddimah zina di zaman rusak ini, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam mukaddimah zina atau terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon, ya Allah, berkat mulianya majlis ini, berikan kesadaran, ya Allah, bencikan kepada zina. Buka pintu halal, ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, ya Allah. Dan jadikan kami, ya Allah, para santri-santri kami, ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang belajar bersama kami menjadi ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Orang tua mereka berikan kemudahan, ya Allah, di dalam menghantarkan anak mereka dalam kemuliaan, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauh dari fitnah, kebencian dan kedengkian serta dendam di antara kami, ya Allah. Tutup kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami, ya Allah. Tutup kekurangan guru-guru kami dari mata kami, ya Allah. Tutup kekurangan hamba-hamba-Mu dari mata kami, ya Allah. Sungguh kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun, ya Allah.